jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Betapa besar kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Segalanya yang ku percaya, Yesus. Betapa besar kasih anugerahmu, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihi berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihi tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Segalanya yang ku percaya. Yesus.